Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari afatul ilm, beberapa hal yang merupakan penyakitnya orang-orang yang mereka berilmu. Afatul ilm, yaitu diantaranya ialah al-qawlu alallahi bila ilmin, berucap tentang Allah, berbicara tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka seorang yang dia mengada-adakan sebuah ucapan di atas namakan atas Allah, ini termasuk di antara hal yang merusak, yang akan menjadikan rusaknya dia di dalam menempuh ilmu. Maka di antara dalil yang ada di dalam Al-Quran ialah firman Allah Ta'ala surat An-Nahl 116. Qauluhu Ta'ala wala takulu lima tasifu al-sinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'alallahil kadhib. Wala taqulu, dan janganlah kalian berbicara, lima tasifu alsinatikum, dengan apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian. Al-kadhib, berupa kedustaan. Jangan kalian berbicara dengan apa yang kalian sifati dari lisan-lisan kalian berupa kedustaan. Apa bentuk kedustaan? Naam hadha halalun wa hadha haramun. Ini adalah hal yang halal, ini adalah hal yang haram. ternyata litaftaru ala Allahil kadzib, ternyata kalian litaftaru ingin membuat sebuah kedustaan dengan mengatakan hadza halal wa hadza haram, untuk kalian melakukan kedustaan ala Allah, terhadap Allah. Maka ancaman bagi mereka yang membuat kedustaan-kedustaan lalu diatasnamakan kepada Allah, innal ladina yaftaruna ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan terhadap Allah dengan suatu kedustaan, la yuflihun, mereka tidak beruntung. La yuflihun, mereka tidak beruntung. Mata'un qalilun walahum adzabun alim. Mata' qalil, kesenangan yang sedikit. Mata'un qalilun, kesenangan yang sedikit. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu adab yang pedih. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Disebutkan tentang ayat ini oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kata Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini, naha ta'ala an suluki sabilil musyrikin. Allah melarang terhadap Allah melarang menempuh jalan-jalannya orang musyrikin. Allah Ta'ala melarang menempuh jalan-jalannya orang musyrikin. Apa yang ditempuh oleh orang-orang musyrikin? Alladzina halalu wa harramu bimujarradi ma wasafuhu. Orang musyrik yang mereka menghalalkan dan mengharamkan semata-mata ma wasafu, apa yang mereka sifati terhadap sesuatu. Wastalahu alaihi minal asma biaraihim, dan mereka membuat istilah-istilah dari nama-nama dengan pendapat mereka. Dan mereka membuat istilah-istilah dari nama-nama menurut pendapat mereka. Mereka bikin istilah halal haram, ternyata mereka menyebut halal dan haram sesuai dengan sifat yang mereka inginkan, dan membuat nama-nama sesuai dengan pendapatnya mereka sendiri. Barakallahu fikum. Allah melarang orang yang bertauhid mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Dulu orang-orang jahiliyah ketika datang bulan Safar, mereka menunda melakukan amal kebajikan, menunda. Kenapa? Bulan Safar, bulan munculnya kesialan, sehingga haram bagi mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang penting, menikahkan anaknya, safar. Alasannya apa? Bulan yang membawa kesialan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kaum muslimin, la adwa wa la tiyarata wala hammata wala safar. Tidak ada penyakit yang menular semata-mata dengan penyakit itu. Tidak ada suara burung membawa kesialan atau keberuntungan. Tidak ada suara burung hantu itu sebagai kematian. Dan tidak pula bulan Shofar sebagai bulan yang membawa kesialan. Akhrajahu. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Karena itu, orang-orang jahiliyah mereka mengharamkan atas diri mereka sendiri melakukan sesuatu dengan sifat dan nama yang mereka buat sendiri. Kita dilarang meniru mereka. Wayadkhulu, dan termasuk kategori menghalalkan atau mengharamkan dengan keinginan sendiri, kata Imam Ibnu Katsir, wayadkhulu fi hadza kullu man ibtada'a bid'atan. Setiap orang yang membuat satu kebid'ahan masuk kategori orang yang mereka berbicara dengan kedustaan atas nama Allah, masuk dalam hal ini kata Imam Ibnu Katsir, man ibtada'a bid'atan laisa lahu fiha mustanadun syar'iyun. Seorang yang membuat satu kebid'ahan yang tidak bersandar dengan syariat, atau halala syai'an mimma harramallah, atau menghalalkan sesuatu dari apa yang Allah haramkan. Dalilnya sudah jelas, riba itu haram. Tapi dibungkus, ini tidak haram. Wong ini niatnya baik, menolong. Macam-macam alasan supaya orang terkesan, wah ini bukan bunga, bunga yang haram. Wah ini apa namanya, suka-suka. Kalau itu sudah bentuknya praktek ribawi, maka apapun namanya tetap haram, tidak berubah jadi halal. Ini termasuk poin kedua. Atau kata Imam Ibnu Katsir, harrama 'alallahi harrama syai'an mimma abahahullahu bimujarradi ra'yih. Atau termasuk orang yang mengharamkan sesuatu yang Allah bolehkan. Mengharamkan sesuatu yang Allah membolehkan. Semata-mata berdasarkan pendapatnya dan kemauannya sendiri. Maka tiga golongan orang yang melakukan praktek seperti ini, summa tawa'ada ala dhalik. Lalu Allah ancam orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan tadi, innalladzina yaftaruna 'alallahil kadhib la yuflihun. Orang yang membuat kedustaan atas nama Allah tidak akan beruntung. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud tidak beruntung fid dunya wa fil akhirah. Ndak untung di dunia, ndak pula untung di akhirat. Amma fid dunya, adapun kalau di dunia, famataun qalil, kesenangan yang sedikit. Mungkin dia bersenang-senang dengan harta yang haram yang dia bungkus harta yang halal tadi. Tapi sebentar kok. Tidak sampai 7 keturunan. Sedikit yang dia dapatkan dari kesenangan, atau orang yang melakukan perkara kebid'ahan, dia katakan ini baik. Dia mendapatkan kerugian karena dilaknat oleh Allah. La'anallah hawa muhdisa. Maka tidak ada untungnya. Walaupun orang memujinya, masya Allah orang hak bagus, orang hebat. Tapi kalau itu satu perkara yang bid'ah, tidak ada keuntungannya sedikit. Mata'un qalil. Lebih ngeri lagi, amma fil akhirati falahum azabun alim. Adapun di akhirat, kata Ibnu Katsir, bagi mereka azab yang pedih. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, Nabi bersabda, man amila amalan falaysa alaihi amruna raddun. Yang beramal tidak di atas petunjuk kami tertolak. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan suatu perkara dalam agama yang tidak diperintahkan oleh kami tertolak. Bukan hanya tertolak, kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar, terancam dengan api neraka. Apa itu keberuntungan? Tak untung ya ibadallah. Maka ma'asyiral muslimin, poin berikutnya termasuk bentuk membikin kedustaan terhadap Allah. Wa yadkhulu fil kadhib 'ala Allah al qawli 'alaihi bila ilmin. Termasuk bentuk kedustaan terhadap Allah berbicara tanpa ilmu. Termasuk juga al kadhib 'ala rasulih, membikin kedustaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, berdusta terhadap Allah berarti berbicara tanpa ilmu. Berdusta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam membikin suatu kedustaan di atas namakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk apa yang disabdakan oleh beliau, diingatkan oleh beliau di dalam hadis yang mutawatir dari sahabat Mughirah ibni Syu'bah. Inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahadin. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kadiban, satu kedustaan, alayya mengatasnamakan saya, Nabi. Sesungguhnya satu kedustaan, namun diatasnamakan saya. Itu laisa kakadibin ala ahad, tidak seperti halnya berdusta atas seseorang. Tidak seperti halnya berdusta atas seseorang. Kenapa? Walaupun sama-sama membuat kedustaan, tapi kalau kedustaan itu disandarkan kepada Nabi, itu tidak sama. Kenapa? Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Muttafaqun alaih. Karena barang siapa yang membuat kedustaan, kadzaba alayya, di atas, disandarkan kepada saya. Barang siapa membuat suatu kedustaan, disandarkan kepada saya, Nabi. maka ancamannya falyatabawwa, bersiap-siaplah mengambil tempat duduknya dari neraka. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin, yang dimaksud berdusta terhadap Nabi, apa maksudnya? Yakni li'annahu kadhibun fi tasyri', berdusta mengatasnamakan Nabi tidak seperti berdusta atas seseorang. Kalau antum mengatakan saya disuruh Pak Jokowi untuk menyampaikan amanah, padahal Pak Jokowi tidak pernah mengamanahkan ke antum. Nah, kira-kira antum tercela enggak? Eh? Tercela apa tidak? Antum bikin kalimat yang palsu, yang dusta, tapi antum sandarkan kepada Pak Presiden. Apa yang terjadi kira-kira? Eh? Berurusan dengan pihak berwenang. Atau berwajib. Ya berwenang, ya berwajib. Ya dah. Ini orang bikin berita hoak ini. Tangkap. Oh. Ini orang bikin ucapan tidak benar, tangkap. Nah. Kalau cuma urusannya masuk penjara, denda sekian, sekian miliar di dunia. Kalau mengatasnamakan Nabi, maksudnya karena kadhibun fit tasyri'. Kalau dia mengatasnamakan suatu kedustaan yang disandarkan kepada Nabi, karena dia membuat suatu syariat. Iya, Nabi sudah punya syariat. Antum bikin suatu kedustaan, ini dari Nabi. Antum berarti membuat suatu syariat. Wa asaruhu amun alal ummah. Dan dampak jeleknya, asaruhu, dampak jeleknya itu amun, bersifat apa? Umum, terhadap umat. Kalau ini mungkin dampaknya cuma ke Pak Presiden. Tapi kalau mengatasnamakan agama, semua orang yang mengaku Islam ikut karena kamu. Padahal itu tidak diajarkan oleh Nabi. Fa ismuhu akbar, makanya dosanya itu lebih besar. Dosanya lebih besar. Wa iqabuhu asyaddu, siksanya lebih berat. Siksanya lebih berat. Kalau mengatasnamakan orang paling, ya saya minta keadilan, bersihkan nama baik saya. Minta denda, berapa kerugiannya Pak? Memperbaiki nama baik saya minta ditebus 1 miliar. Wah, di dunia 1 miliar bisa dicari Pak. Mungkin kerja berapa tahun dapat 1 miliar. Hah? Selesai urusan, ya sudah 1 miliar sudah selesai. Dapatnya sudah selesai. Tapi kalau antum mengatakan satu kedustaan atas nama Nabi, lalu orang lain mengikuti kesesatan antum, na'udzubillah. Falahu wizruha wa wizru man amila ba'dah, untuk dia dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya. Yo. Di satu sisi diancam karena sudah mengatasnamakan Nabi, di satu sisi orang itu terancam dengan apa? Dosa yang dia lakukan, kebid'ahan yang dia ajarkan, yang diikuti orang lain. Berarti sungguh berbahaya berbicara tanpa ilmu. Maka ketika hendak bicara tentang agama ini, maka hendaklah benar-benar dipahami betul. Berbicara tentang ilmu agama ini, benar-benar antum pelajari betul. Kalau sudah jelas hadisnya palsu, hadisnya maudhu, hati-hati. Waqad warada hadisu at-tahdhiri minal kadhib alaihi mutawatira. Sungguh telah datang hadis ancaman berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya mutawatir. Mutawatir wal khabar mutawatir adalah hadis yang rawahu adadun katsir, banyak sahabat yang meriwayatkan. Jadi sepakat naam tentang larangan berdusta, ittifaquhum alal kadib, sepakat mereka bahwa tidak boleh berdusta, membawa berita naam yang tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di sana karena ini hadis sudah mutawatir, maka wajib diimani, wajib secara daruri untuk diyakini. Tidak boleh mengatakan suatu kedustaan yang kemudian diatasnamakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata muallif di sini sebagai faedah, wala yu'taddu biman khalafa dzalik, maka tidak teranggap orang yang menyelisihi hadis ini. Hadis ini menerangkan tidak boleh menyebutkan satu hadis yang tidak bersumber dari beliau. Menyelisihi hal tersebut dari kalangan karomiyah, kelompok karomiyah, haitsu jawazu wada'al kadhib fit tarhib wa tarhib, di mana mereka membolehkan membuat al kadhib, kedustaan, ngarang, membuat sebuah karangan yang dusta, fit tarhib wa tarhib, di dalam urusan tarhib, mendorong orang supaya semangat ibadah. Bikin cerita dulu di kalangan Bani Israel, ada orang puasa sekian ribu tahun, sholat sekian ribu tahun, bersedekah sekian. Ternyata cerita itu tidak bersumber riwayat yang sahih. Dan ini banyak didapatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Makanya Syekh Rabi' mengingatkan yang tidak ngerti hadis sahih, dhaif, maudhu, jangan baca buku ini. Jangan membaca buku ini. Kenapa? Yang tidak ngerti hadis sahih, dhaif, maudhu, ketika dia asal baca, terbawa jadi orang sufi, tariqah. Nah, puasa 4 tahun. Ada seorang belajar kitab ini puasa 4 tahun. Tidak pernah, sampai lebaran masih puasa. Dapat ilmu di mana, Pak? Apa dia kursus apa? Bukan, belajar agama dia. Nah, ketika lebaran ketemu, ayo Pak makan, lebaran makan. Saya lagi puasa 4 tahun. 4 tahun bukan bulan, bukan satu bulan, 4 tahun. Lebaran masih puasa. Bayangkan, hebat apa? Hebat ini. Ini bukan hebat, Pak. Ngawur. Itu karena salah membaca. Man qara'a bi nafsihi akhta'a bi nafsihi. Siapa yang baca sendiri akhirnya salah sendiri. Coba dengarkan nasihat para ulama. Pisahkan hadis sahih, dhaif, maudhu', pisah-pisah. Atau ada kitab yang sering beredar di tengah kaum muslimin. Ketika Imam Nawawi nulis kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis. Kalaulah ada hadis yang dhaif, diterangkan oleh Imam Nawawi, hadis begini, begini. Orang sufi namanya Samarqandi menulis yang mirip, namanya Duratun Nasihin. Nah, di situ disisipkan hadis-hadis yang tidak jelas riwayatnya. Alasannya apa? Untuk targhib dan tarhib, supaya orang semangat ibadah, supaya orang yang orang itu takut dari neraka. Dibawakan cerita-cerita riwayat yang tidak jelas, namanya Duratun Nasihin. Ada ya di emperan-emperan itu, di kaki lima atau kaki dagang kaki lima itu banyak terjemahnya. Ini penting supaya kita berbicara tentang Allah dengan ilmu. Maka pantas para imam ahlul hadis yang tidak ngerti hadis, jangan baca kitab apa tadi? Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Karena beliau bertobat dari Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah tokohnya. Rujuk menjadi ahlus sunnah. Ulama langsung nulis tulisan riwayat, tapi dia lemah sisi ilmu hadis. Maka akhirnya di situ dibawakan riwayat-riwayat yang perlu diteliti kesahihannya. Maka imam yang datang setelahnya seperti Imam Ibnu Qudamah itu punya kitab ringkasan Ihya Ulumuddin, namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan. Dan Imam Ibnu Qudamah telah meneliti mana yang bisa ditulis, mana yang bisa tidak dicatat di situ. Telah diteliti oleh beliau. Mungkin itu lebih selamat membaca Mukhtasar Minhajul Qasidin daripada apa tadi? Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Gitu para ulama membimbing supaya tidak termasuk dalam kategori man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dalam lafaz yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tak, hadis Ali bin Abi Thalib, la takdzibu alayya, jangan kalian berdusta atas nama saya. Naam. Fa innahu man yakdzib alayya fal yalij naro. Barang siapa yang berdusta alayya, mengatasnamakan saya, fal yalij, maka masuklah masuklah kemana? An-nara, masuklah ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Di dalam penjelasan Muqaddimah Sahih Muslim dibawakan oleh Imam Falyalij An-Nar, ini lafaz yang disebutkan dari Syu'bah riwayat Muslim, juga tadi riwayat Ali bin Abi Thalib muttafaq alaih, yang maknanya ja'alal amra bil wuluj musabbaban anil kadib. Allah jadikan perintah masuk. Masuk mana tadi? Masuk neraka. Kenapa? Karena disebabkan kedustaan. Iya. Maka di sini di anna lazimal amr al ilzam. Wal ilzam bi wulujin nar sababuhul kadib alaih, dan sebab orang itu diperintahkan masuk neraka karena berdusta atas nama Nabi. Ini barakallahu fikum sungguh suatu perkara yang besar urusannya, berdusta menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Nawawi, falyatabawa maq'adahu minan nar ay falyanzil, maka tinggallah, waqila walyattakhid manzilahu minan nar, sebagian mengatakan hendaklah dia mengambil tempat duduknya dari neraka. Itu makna falyatabawa maq'adahu minan nar. Sehingga makna hadis ana hadza jazaohu, kata Imam Nawawi, inilah balasannya orang berdusta atas nama Nabi. Wa qad yujaza bihi wa qad ya'fullah al-karim anhu wala yuqta alaihi bidukhulin nar wa hakadha sabilu kullu man jaa minal wa'idi bin nar di ashabil kabair. Dan kadang Allah memberikan maaf dan dipastikan masuk neraka, dan ini jalan orang yang menerjemahkan hadis al wa'id bin nar, ancaman api neraka, di ashabil kabair, bagi pelaku dosa besar. Jadi ancamannya neraka, menunjukkan dosa besar. Dusta yang nilai dustanya besar ini adalah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang sudah tahu hadisnya dhaif, maudhu, sampaikan, ini hadisnya palsu. Jangan terus, telah bersabda Rasulullah, hadis Bukhari, telah diteliti dalam hadis Bukhari, tidak ada hubul waton minal iman, cinta negara itu termasuk dari iman. Jadi kalau jenengan diperintahkan untuk apa namanya hal-hal yang maksiat, jangan menolak, termasuk hubul waton minal iman, begitu. Ini hadisnya tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai sesuatu apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Atau man arafa nafsahu arafa Rabbahu, yang siapa yang ngerti dirinya, dia tahu Tuhannya. Bukan ada asalnya. Ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah. Hadis maudhu. Terangkan. Jangan malah antum ikut menyebarkan berita-berita yang palsu. Negara saja, negara kita, siapa yang memberitakan berita hoak dikenakan apa? Sanksi. Ya Pak? Ya, karena bikin hoak itu bikin orang jadi apa ya, sesuatu yang tidak benar, mencekam, takut. Telah ditelusuri, hoak. Apalagi ini urusan agama. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang berbicara mengatasnamakan beliau dengan satu kedustaan, disuruh mengambil tempat duduknya dari api neraka. Dalil berikutnya, Allah mengharamkan berbicara tanpa ilmu dengan kalimat yang sharih, jelas. Disebutkan dalam surat Al-A'raf 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jam berapa Pak? Asar. Semenit lagi. Semenit lagi. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asar gasik.